Boya to yemba, Alleluia. Ona lokumu na Yesu, Alleluia. Azali mokonzi, Alleluia. Na bongi na lokumu nyoso, Alleluia. Alleluia. Ala ke la mama be, moto akutia elikia na ye, epai na moto, elobi biblia. Nana tomboli ya ngai miso, epai na Yesu masia. Mbe na koyoka soni ya tamo kete. Na tomboli miso na ngai, kuna na lola, nisika lobiko na ngai. Eko wuta, nkolo Yesu Kristu asia longaki, alongi satana. Alongi masumu be, alongi liwa Mesia elombe Alleluia Na yezu akibido, yezu nangai Toujours na top Alleluia Nangai, kuna na lola, zika lobiko nangai Eko wuta, ngolo Yesu Kristu azali mokonzi Aleki na mbuya, aleki na nyoso Mabolongo na biso, engumba mbela ye Belole mu nyoso, itatola ye Tika tu yemba, Alleluia Yesu anzo tobinela ye Alina bomo isolo Alleluia O yemba tobinela ye Mesia Alleluia O bina tobetela Yesu maboko Alleluia Atonda na nguya Nguya eliki nyoso Yako siko langa Bina masumu nyoso Yako bikisanga Bina maladi nyoso Yako kango langa Bina milimo mabe Yako pambo langa Nantango ya bakiza Ya kolendi zanga Na mikakatano Yango na yembelie Sebo ya lokumu Yango na binelie Suwanke mbonyoso Yesu Kristu Mesia Alleluia O yemba to binela ye mokondi Alleluia O bina to betela ye maboko Alleluia Yesu kitoko Sukali Yesu finale Alleluia Magnifique, véritable Alléluia Azali mokondi Mokondi na bakondi Nzambe malamu Nzambe bolingo Atonda na mawa Atonda bolamu Apesinga kimia Kimia na motema Kobanda tomo tipokwa Esengo na motema Yango na yembelie Ah, yango na binelie Yesu Yango na kumisie Suwanke mbonyoso Yesu Kristu Mesia Na ezibito kontre Herodi Yesu a gagne Una na ngumba kontre Satana Yesu a gagne Kontre Pilate kontre Barabas Yesu a gagne Na ekulusu kontre Miibi Yesu a gagne Na Lilita contre Baloma Yesu a gagné Alléluia Boya to yemba Alléluia Papa papa boyemba makasi oh